بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, kitab Ar-Ru'ya, kitab Ar-Ru'ya, kitab mimpi. Bab yang pertama, mimpi baik berasal dari Allah dan ia merupakan bagian atau bagian dari kenabian. Pada halaman 648, hadis yang kedua di halaman ini, nomor 5848. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال فلقيت أبا قتادة رضي الله عنه فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. Ini masih hadis Abu Qatadah. Ya, bermula dari cerita dari Abu Salamah. Persis dengan hadis yang pertama, bahwa Abu Salamah bermimpi, ya ini kisahnya, Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, ya rahimahullahu ta'ala, anaknya Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu ta'ala an. Ia mengatakan, in kuntu la'ara ru'yah tumriduni. Ya. Saya, atau sungguh saya benar-benar bermimpi, dan mimpinya itu membuat saya sakit. Sama dengan lafaz yang pertama, u'ara. Ya, u'ara artinya berkeringat dingin, badan panas. Ya. Ini yang dimaksud dengan tumriduni, yang membuat saya sakit. Isi mimpinya, ya. Ini yang tentu makna dari tumriduni, membuat dia mimpinya itu membuat dia sakit. Qal, kata Abu Salamah, falaqitu Aba Qatadah. Maka saya berjumpa dengan Abu Qatadah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita Abu Salamah, muridnya ini, Abu Qatadah mengatakan, wa ana kuntu la ara ru'ya fatumriduni. Dan saya benar-benar bermimpi yang mimpi itu menyakitkan saya. Berarti kejadiannya sama. Ya. Menimpa Abu Qatadah apa yang telah menimpa Abu Salamah, guru dan murid ini. Ya. Jadi Abu Qatadah juga bermimpi, yang mimpinya itu membuat dia sakit. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hingga saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, ar-ru'ya salihatu min Allah, mimpi baik dari Allah. Mimpi baik dari Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi baik ini maksudnya mimpi yang baik, ya, mimpi yang baik atau mimpi yang takwilnya baik. Bila mana mimpinya mungkin buruk tapi takwilnya baik, ya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbuhu atau ma yuhibbu, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, maka apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang ia sukai, maksudnya mimpi baik tadi, mimpi yang isinya baik atau mimpi yang isinya, yang takwilnya baik, ya, maka apa sikapnya? Fala yuhaddis biha illa man yuhib, maka dia tidak menceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai pula, yang dia sukai. Wa in ra'a ma yakrahu, apabila dia melihat apa yang, apabila dia bermimpi apa yang dia benci atau isinya atau mimpi buruk, wa in ra'a ma yakrah falyatful an yasarihi salasan, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Ini lafaz yang ketiga. Yang pertama falyamfus, yang kedua falyabsuq, yang ketiga falyatful, maknanya hampir sama, berdekatan. Cuma sedikit perbedaan yang kemarin telah kita jelaskan. Kalau nafasa itu anginnya lebih banyak, tiupannya anginnya lebih banyak, mungkin dicampuri oleh air ludah sedikit. Sementara falyabsuq, air ludahnya banyak, anginnya sedikit. Anginnya hanya sekedar mengeluarkan ludah. Tafila hampir berdekatan dengan busoh. Tafal atau tafila yatfalu atau tafala yatfulu. Ini ketiga-tiga lafaz ini merupakan satu tuntunan, yaitu meludah ke sebelah kiri jumlahnya berapa? 3 kali. Kemudian wal yata'awwaz billah, dan hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah. Min syarris syaitan wa syarriha. Di sini gabungan. Ya, digabungkan antara a'udzu billahi minasy syaitan dengan a'udzu billahi min syarriha. Di sini digabungkan a'udzu billahi min syarris syaitani wa syarriha. Ini lafaznya. A'udzu billahi min syarris syaitan wa syarriha. Ya, ini sikap yang kedua. Setelah meludah 3 kali ke sebelah kiri, kemudian beristiazah, lafaz istiazahnya a'udzubillahi minasyaitan wa syarriha. Yang sebelum-sebelumnya riwayat tersebut memisahkan, yang satu mengatakan min syarriha, yang satu lagi mengatakan min syarri syaitan. Digabungkan kedua-duanya juga benar. Jadi boleh a'udzubillahi minasyaitan atau a'udzubillahi min syarriha, dari keburukannya, maksudnya mimpi, kemudian boleh digabungkan kedua-duanya dengan lafaz a'udzu billahi min syarris syaitani wa syarriha, ya. Kemudian wala yuhaddits biha ahadan, dan jangan dia menceritakan atau tidak, dan jangan dia menceritakan tentang mimpi tersebut seorang pun atau kepada seorang pun. Ya, ini perbedaan antara ru'ya salihah dengan ru'ya as-sayyi'ah. Mimpi baik dengan mimpi buruk. Mimpi baik boleh diberitahukan tetapi kepada orang yang dia sukai, orang yang dia cintai. Ya, bila mana dia mencintai orang tersebut dan orang itu pun mencintainya, tidak akan mungkin dikhawatirkan akan muncul dengki atau iri. Ya. Sementara mimpi buruk, Nabi SAW mengatakan wala yuhaddits biha ahadan, dan janganlah dia menceritakan tentangnya seorang pun. Kalau dia sudah melakukan, ya, tuntunan tadi, fa'innaha lan tadurrahu, maka sesungguhnya mimpi itu sekali-kali tidak akan mencelakainya atau memudaratkannya, membahayakannya. Nah, ini hadis yang ke 5848, lanjutan dari tuntunan mimpi. Bila mana mimpi baik, tuntunannya apa? Ada kemarin kita pelajari, hendaklah bergembira yang kemudian tidak menceritakan kepada, kecuali kepada orang yang dicintai. Sementara bila mana mimpi buruk, itu tadi, falyadful an yasarihi thalathan wal yata'awadz billahi min syarri syaitani wa syarriha, kemudian tidak diceritakan kepada seorang pun. Nah, kalau sudah seperti itu, hati mulai menjadi tenang karena tidak ada yang tahu. Ya. Dan Allah akan menatangkan kembali ketenangan dan tidak dikhawatirkan apa-apa, tidak ada kecemasan, karena Nabi SAW telah janjikan, fa innaha lan tadurrahu. Kalau tuntunan tadi sudah dilakukan, maka yakinlah dengan janji Nabi bahwa mimpi itu tidak akan membahayakan. Hadis berikutnya 5849. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits qala Ha'un wa haddatsana Ibn Rumh qala akhbarana Laits. Al-Laits dengan Laits ini sama ya. Jalur yang pertama Qutaibah bin Sa'id dari Laitsun tanpa alif lam. Ya, Laitsun. Kemudian jalur yang kedua dari Ibn Rumh atau Muhammad Ibn Rumh dari gurunya Al-Lais pakai alif lam, kedua-duanya orang yang sama. Ya. Kedua-duanya orang sama, Laitsun dengan Al-Lais, nama satu orang. Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. An Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Nabi. Ya, ini sanadnya pendek ya. Qutaibah bin Sa'id, Laits nomor 2, kemudian Abu Zubair 3, Jabir 4. 4 orang. Ya. Ada yang perlu dibenarkan dari pernyataan saya pada beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam kitab yang 6 ini sanad yang paling tinggi berapa? 3, antara perawinya dengan Nabi 3 orang. Dan itu ada pada tiga kitab. Kalau tidak salah saya Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Bukhari. Yang tiga itu yang ada hanya pada Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sementara Imam Muslim yang sekarang ini dengan Abu Daud dan Nasa'i itu paling sedikit 4. Yang sekarang ini 4. Ini yang paling sedikit sanad, yang paling tinggi sanadnya Imam Muslim, yaitu antara beliau dengan Nabi 4 orang. Ya, ini salah satu dari contohnya. Ya, Qutaibah bin Sa'id gurunya Laits, kemudian jalur yang kedua juga Ibn Rumh dengan guru dari gurunya Laits, dan Laits meriwayatkan dari Abu Zubair, Abu Zubair dari Jabir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia dan ayahnya sahabat. Ya. Ini sanad yang paling tinggi dalam kitab Sahih Muslim. Ya, 4 orang. Sementara yang 3 tadi adalah Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bukhari yang paling banyak, sekitar 23 hadis. Tirmidzi 1, Ibnu Majah 4. Yang ada di Ibnu Majah itu juga sanadnya walaupun tinggi tapi lemah. Ya, walaupun sanadnya pendek tetapi dia lemah. Salah satu dari perawinya lemah. Ya, sementara dalam Sahih Bukhari ke-23-nya semuanya kuat karena Sahih Bukhari. Ya. Ini yang perlu kita luruskan, padahal yang paling sedikit adalah 3 dalam kitab induk yang 6. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt, kitab induk yang 6. Ya. Yang paling banyaknya, ini yang keliru saya. Ya, saya ketika itu mengatakan 13 ya. Yang benarnya 10. Ya. Benarnya 10 yang paling banyak atau yang paling rendah, yang paling panjang antara pembuku-pembuku hadis yang 6 ini, dengan Nabi SAW adalah 10. Dan itu tidak ada dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hanya 9 yang paling tinggi, yang paling rendah. 9. Ya. 10-nya ada dalam kitab-kitab yang lain. Jadi bukan 13. Ya. Ini yang perlu kita luruskan. Kemudian hadis yang sekarang ini, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, apabila salah seorang kamu bermimpi mimpi yang dia tidak menyukainya, mimpi buruk, falyabsuq an yasarihi thalasan. Ini lafaz yang kedua ya, yang telah kita jelaskan. Falyabsuq artinya meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Wal yasta'id, kalau tadi wal yata'awwad, di sini wal yasta'id sama, ta'awwada yata'awwadu sama dengan ista'adha yasta'idhu. Makanya dalam bahasa kita bisa isti'adha, bisa ta'awwud, bisa bacaan a'udzu billah, bisa dengan istilah ta'awwud, bisa dengan istilah apa? Isti'adha. Ya, karena kedua-duanya bermakna sama. Wal yasta'id di sini asal katanya ista'adha yasta'idhu, meminta perlindungan. Ya. Wal yasta'id billah minasyaitani thalathan. Ini tambahan ya. Ya. Ini tambahan yang baru. Yang dari hadis-hadis yang telah kita pelajari, isti'adhanya ada penjelasan jumlahnya? Tidak ada. Yang disimpulkan adalah satu kali. Wal yata'awwadz billahi minasyaitani wasyarriha. Wal yata'awwadz min syarriha. Wal yata'awwadz minasyaitan. Tidak ada penjelasan tentang berapa kalinya. Di riwayat yang sekarang ada penjelasannya, yaitu 3 kali. Tetapi ya, bisa 1 kali dan bisa 3 kali. Wal yasta'idz billahi minasyaitani thalathan. 3 kali. Wal yatahawwal. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Ini sudah kita pelajari. Dan hendaklah dia berpindah dari sisi yang ketika dia bermimpi, merubah posisi. Ya, ini juga tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bermimpi buruk. Ya. Jadi hadis ini kesimpulannya yang baru adalah tambahan membaca isti'adzahnya 3 kali, kemudian yang telah berlalu juga berpindah dari posisi tidur yang dia bermimpi ketika posisi tersebut. Bila mana dia ketika bermimpi itu miring ke sebelah kiri atau telentang, maka dia merubah posisinya. Ini juga tuntunan. Hadis berikutnya, 5850. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki. Qala haddathana Abdul Wahhab al-Thaqafi. An Ayyuba al-Sikhtiyani. An Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairata radiyallahu anhu. An al-Nabiyy sallallahu alaihi wasallam qal, iza qtarab al-zamanu lam takad رؤيا المسلم تكذب لم تكد رؤيا المسلم تكذب. Ini berita dari Nabi. Kemudian wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Ini bagian kedua berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'ya al-muslimi juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah. Ini berita Nabi yang ketiga. Ya. وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ فَلْيَقُمْ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّي. Garis bawah ini, wal yusalli atau fal yusalli wala yuhaddith bihan nas qal wa uhibbul qayda wa akrahul ghulla wal qaydu thabatun fid din فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. Ini hadis Abu Hurairah, hadis yang baru ya. Diriwayatkan darinya oleh Muhammad ibn Sirin bahwa Nabi SAW mengabarkan beberapa kabar. Yang pertama, إذا اقترب الزمان لم تكت رؤيا المسلم تكذب. Apabila zaman sudah dekat, maksudnya hari kiamat, apabila zaman sudah dekat, lam takad ru'yal muslimi takdzib, hampir-hampir mimpi seorang muslim itu ya tidak dusta, maksudnya tepatnya lam takad artinya jarang sekali mimpi seorang muslim itu hanya mimpi kosong, pasti ada kenyataannya. Ini kabar dari Nabi. Apabila zaman sudah dekat, maksudnya hari kiamat, maka mimpi seorang muslim hampir saja tidak dusta. Bukan hanya mimpi, tidak ada hakikatnya. Ini mimpi seorang muslim. Dan tentu nanti akan ada penjelasan muslim yang baik, muslim yang jujur, muslim yang jujur, ya, maka mimpinya hampir tidak dusta. Ya. Kemudian berita yang kedua, wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Ya, mimpi salah seorang kamu yang paling tepat maka adalah mimpi orang yang paling jujur dalam berbicara. Ya, orang yang jujur dalam berbicara, dalam bicaranya, percakapan sehari-harinya, maka mimpinya juga yang paling jujur. Maksudnya yang tepat. Ya. Dan ini menguatkan pernyataan yang pertama tadi. Dan itu terjadi ketika hari kiamat sudah dekat, sudah sulit mencari orang yang jujur. Ya, dalam berbicara sehari-hari, dalam berjanji, maka bila mana ada orang yang jujur bermimpi, maka mimpinya itu nyaris tidak dusta. Ya. Misalnya dia bermimpi sebuah kejadian, maka kejadian itu terjadi karena mimpi seorang muslim di waktu dekatnya hari kiamat, apalagi dari seorang muslim yang jujur dalam kehidupannya, maka ini sudah nyata, ya, sudah yang paling benar. Kemudian waru'yal muslim, ini menunjukkan bahwa sebagian mimpi itu ya, benar, apalagi dari seorang muslim yang baik. Waru'yal muslim, mimpi seorang muslim, juz'un, adalah satu bahagian, min 45 juz'an minan nubuwah, dari 45 bahagian kenabian. Ya. Kenapa diungkapkan seperti ini? Bahwa bahwa mimpi para nabi itu hak. Ya, mimpi para nabi hak. Bila mana nabi bermimpi, maka mimpi mereka nyata. Bahkan mereka menjadikan standar dalam berbuat pada kehidupan nyata. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Dan dia menyandarkan bahwa dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dan itu yang diceritakan kepada anaknya dan anaknya menerima. Ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya. Saya bermimpi wahai anakku bahwa saya menyembelihmu. Dan mimpi menyembelih ini mimpi adalah tuntunan. Bila mana mimpi seorang nabi, maka mimpi mereka nyata, hak, benar. Lalu dia sampaikan kepada anaknya, dan anaknya mengatakan, ya abatif al, ayahku lakukan. Ya, lakukan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan saya, orang yang sabar menerima keputusan Allah. Jadi mimpi nabi, hak. Nah, ketika ada seorang muslim yang jujur, bermimpi, dan mimpi, apalagi dekat hari kiamat, maka itu bahagian dari kenabian. Ya, karena hampir atau nyaris tidak ada yang dusta. Ya, nyaris semuanya dari mimpi mereka yang jujur ini, dari seorang muslim yang baik, itu mimpi nyata, mereka bermimpi dan kejadi. Dan terjadi apa yang mereka mimpikan. Maka seakan-akan bahagian dari kenabian. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW sebelum diberi wahyu, dia bermimpi. Dan mimpinya salihah. Ru'ya salihah. Nabi yang mengabarkan dalam hadis yang sahih. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang pertama dari kitab sahihnya, dia membuat sebuah bab, kitabu bad'il wahyi. Kitab permulaan wahyu. Kemudian dijelaskan hadis di sana, sebuah hadis bahwa Nabi SAW sebelum diberi wahyu, diberikan mimpi-mimpi yang nyata. Ya. Ka'annaha falakus subhi. Saking nyatanya seakan-akan mentari di subuh hari. Terang, nampak, jelas. Nah, seperti itulah Nabi bermimpi dan nyata. Terjadi. Bila mana seorang Muslim bermimpi di akhir zaman, dan dia Muslim yang baik dan Muslim yang jujur, maka seakan-akan sama dengan kenabian dahulu. Bukan berarti itu sebagai dasar agama, tidak. Tapi bila mana berkaitan dengan kejadian, maka nyaris tidak ada yang dusta. Ini berita dari Nabi. Waru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Perhatikan, lafaz yang sekarang 45 bahagian. Jadi, kenabian itu 45 bahagian, sebahagiannya itu mimpi seorang muslim yang jujur. Ya, sebagian dari 45 kebahagiaan kenabian yang mimpi para nabi, maka satu bagiannya mimpi seorang muslim yang jujur. Ya. Warru'ya, kemudian Nabi mengabarkan bahwa mimpi itu terbagi tiga. Ya. Warru'ya thalasatun, mimpi itu terbagi tiga. Yang pertama, faru'ya salihah, mimpi baik. Ini yang pertama, mimpi baik. Busra minallah, yaitu kabar gembira dari Allah. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, Allah yang memberikan itu sebagai nikmat bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, mimpi yang kedua, ru'ya tahzinin minasyaitan. Ya, mimpi yang menyedihkan. Baik isi mimpinya yang menyedihkan, ya, atau ta'wil mimpinya bila dita'wil, walaupun asalnya menggembirakan, tetapi ternyata takwilnya buruk. Nanti Imam Nawawi akan menukilkan sebahagian dari takwil mimpi, termasuk yang di ujung hadis ini. Di ujung hadis ini adalah takwil mimpi dari Nabi. Ya. Mimpi menyedihkan, ini yang kedua, minas syaitan, dari gangguan syaitan. Yang ketiga, ru'ya mimma yuhadithul mar'u nafsah, itu mimpi yang disebabkan oleh khayalan sebelum tidur, ya, banyak memikirkan sesuatu sehingga terbawa-bawa dalam mimpi, atau kegembiraan yang meluap-luap sebelum tidur, kesedihan yang luar biasa dalam tidur, ya, sehingga terbawa-bawa dalam mimpi. Ini bentuk mimpi yang ketiga, ya. Mimpi baik, mimpi menyedihkan, dan mimpi yang disebabkan oleh, ya, pemikiran sebelum tidur. Ini tiga mimpi yang dijelaskan oleh Nabi. Kemudian Nabi memberikan tuntunan. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah, apabila salah seorang kamu bermimpi apa yang dia tidak sukai, mimpi buruk, apa tuntunan atau sikap yang harus diambil olehnya? Yang pertama, fal yakum, ini yang baru. Fal yakum, maka hendaklah dia bangkit. Ya. Kalau tadi salah satunya adalah merubah posisi, dan yang paling utama memang adalah bangkit, duduk, sehingga untuk meludah mudah. Ya. Kemudian di sini diperintah untuk berdiri atau bangkit, itu lanjutannya ada, yaitu fal yusalli, dan hendaklah dia salat. Ya. Hendaklah dia salat. Mimpi buruk, bangkit, berwudu, kemudian salat, apalagi ditambah dengan tuntunan yang tadi, ya. Meludah tiga kali ke sebelah kiri, kemudian beristiazah, kemudian bangkit duduk atau bangkit berdiri, berwudu, kemudian sholat. Ini hilang seketika pengaruh dari mimpi tadi, tidak ada pengaruhnya apa-apa karena tuntunan tadi. Wala yuhaddits bihan nas, dan jangan coba-coba ceritakan kepada orang lain, karena ini akan membuat kita semakin larut dalam kesedihan dan kekhawatiran. Maka jangan ceritakan. Untuk menghilangkan pengaruhnya ke dalam jiwa kita, itu tadi. Ya, meludah tiga kali, karena dia adalah pengaruh syaitan. Kemudian isti'adzah, kemudian bangkit, berwudu, sholat. Nah, ini subhanallah akan menghilangkan kekhawatiran tadi. Kemudian ini contoh takwil mimpi dari Nabi. Qala wa uhibbul qaida. Kata Nabi, saya menyukai mimpi dibelenggu kedua kaki. Nabi SAW ini mimpinya buruk kan? Masa kaki dibelenggu disukai? Tetapi maknanya baik. Nanti akan ditakwilkan oleh Nabi di ujung hadis. Ya. Saya suka mimpi kedua kaki dibelenggu, diikat. Kemudian, wa akrahul ghullah. Dan saya tidak suka mimpi dibelenggu kedua tangan dan leher. Ya. Jadi, tangan diikat ke lehernya, ke belakang. Ya. Nabi tidak suka mimpi yang seperti ini. Kemudian beliau takwilkan, apa makna dari mimpi dengan kaki terbelenggu, kedua kaki terbelenggu. Walqaidu thabatun fiddin. Walqaidu thabatun fiddin. Makna mimpi tersebut atau takwilnya adalah kekokohan dalam beragama. Makanya Nabi suka mimpi seperti itu. Ketika kedua kaki tidak bergerak, tetap pada posisi. Ya, ini maknanya sabatun fiddin. Keteguhan, kekokohan, keistiqomahan dalam beragama. Fala adri, selesai ya. Selesai sampai di situ, kemudian perawi mengatakan, fala adri huwa fil hadith, saya tidak tahu atau ragu, apakah contoh takwil mimpi tadi itu adalah termasuk hadis Nabi, atau am qalahu ibn Sirin, atau itu hanya tambahan dari Muhammad ibn Sirin, muridnya Abu Hurairah. Contoh bahwa saya menyukai mimpi bila mana dibelenggu dan diikat kedua kaki, dan tidak suka mimpi yang isinya adalah leher terbelenggu dengan kedua tangan. Leher terbelenggu dengan kedua tangan. Kenapa? Kata Nawawi menjelaskan, karena memang ini sama dengan penghuni neraka. Penghuni neraka tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibelenggu dengan cara seperti itu. Dan tidak suka dengan cara mimpi sama dengan penghuni neraka. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kita coba lihat. Halaman 665. Alinea kedua ya. Perkataannya, wa uhibbul qaida wa akrahul ghulla wal qaidu thabatun fid din. Aku gembira bila bermimpi kaki terikat dengan tali, dan tidak suka bila bermimpi leher terbelenggu dengan kedua tangan. Dan tali adalah lambang keteguhan dalam beragama. Maksudnya, kaki terikat. Para ulama mengatakan disebutkan gembira bila bermimpi kedua kaki terikat, karena dapat mencegah seseorang untuk berbuat maksiat, kejahatan, dan semua tindakan yang salah. Dan tidak suka bermimpi leher terbelenggu dengan kedua tangan, karena hal tersebut merupakan hukuman bagi penduduk neraka. Firman Allah surat Yasin ayat 8, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Idzil aghlalu fi anaqihim wassalasilu yushabun. Al-Mu'min 71, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Ini salah satu bentuk Nabi tidak suka mimpi demikian. Ya. Karena kesamaan. Dan kemudian dia, Nawawi di lanjutannya menjelaskan beberapa contoh takwil mimpi. Para ahli tafsir mimpi atau takwil mimpi menafsirkan kalimat yang disebutkan dalam hadis di atas secara terperinci dengan mengatakan, jika seseorang bermimpi kakinya terikat di dalam masjid, atau ketika menyaksikan peristiwa yang baik, atau dalam kondisi yang baik, maka mimpi itu merupakan petunjuk bahwa dia akan tetap berada di dalam kondisi tersebut. Ya, begitu pula halnya dengan seseorang atau seorang pemangku jabatan, jika dia bermimpi kakinya terikat dengan tali, maka mimpi itu juga merupakan petunjuk bahwa dia akan tetap memangku jabatannya. Jika mimpi tersebut dialami oleh orang yang sakit atau orang sakit, orang yang terpenjara, orang yang dipenjara, seorang musafir yang berada dalam perjalanan, atau orang yang sedang bersedih, maka itu juga sebuah petunjuk bahwa orang tersebut akan tetap berada dalam kondisi yang sama, tidak berubah. Namun jika ada yang bermimpi bahwa kakinya terikat dengan tali, kemudian dalam ada hal yang tidak menyenangkan seperti lehernya terbelenggu dengan kedua tangan, maka mimpi tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengalaminya akan tersengsara Sebab itu merupakan ciri-ciri orang yang tersiksa atau orang yang disiksa. Adapun perihal bermimpi leher terbelenggu dengan kedua tangan, maka itu sebuah pertanda yang buruk. Hal itu bisa diberlaku bagi pemangku jabatan bila ada indikasi-indikasi yang lain. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa semua pemimpin akan dibangkitkan dengan keadaan leher terbelenggu dengan kedua tangan sampai sifat adil yang pernah dilakukannya membebaskannya dari keadaan tersebut. Apabila seseorang bermimpi kedua tangan terbelenggu tapi terikat ke lehernya, maka mimpi itu adalah petunjuk bahwa dia akan menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Bisa juga diartikan bahwa kedua tangannya bersifat bakhil, atau bisa ditafsirkan bahwa mimpi itu merupakan petunjuk agar dia tidak melakukan perbuatan yang telah dia niatkan. Ini beberapa contoh takwil mimpi, dan itu hanya takwil ya, bukan sebuah dalil, dan mereka yang mengenalinya dan kita bukan pakarnya takwil mimpi. Ya, terkadang mimpinya baik, ternyata takwilnya buruk. Atau terkadang mimpinya buruk seperti dibelenggu tadi kaki, ternyata maknanya ya bila mana dia orang yang taat, ya apalagi bermimpi dalam masjid terikat kedua kakinya. Ini menunjukkan orang yang hatinya tersangkut dengan masjid, terpaut dengan masjid. Ya, dan seterusnya. Ya, itu beberapa contoh. Dan di ujung tadi keraguan perawi, apakah ungkapan tadi tentang mimpi diikat kaki, mimpi dibelenggu di leher kedua tangan, apakah itu dari Nabi, ucapan Nabi, atau tambahan dari Muhammad Ibn Sirin? Ya, tambahan dari Muhammad Ibn Sirin. Ini yang dia tidak mengetahuinya. Kita baca satu, lanjut ya. Berikutnya 5851. Yang kita catat tadi bahwa mimpi seorang muslim itu sebahagian dari 45 bahagian dari kenabian. Berarti ya dari 45 itu sebahagiannya itu mimpi seorang muslim, apalagi di akhir zaman. Apalagi muslimnya itu muslim yang jujur, yang baik keislamannya. Maka bahagian dari kenabian, karena semua para nabi mimpinya baik, mimpinya benar. Dan bahkan sebagai standar ya, Nabi SAW sebelum diberi wahyu bermimpi, dan mimpinya itu dasar, fondasi. Ya. Hadis 5851, Imam Muslim mengatakan, وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث قال أبو هريرة فيعجبني القيد فيعجبني القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. Ini hadis ya, menjelaskan bahwa ucapan tadi bahwa saya menyukai mimpi kaki terikat dan tidak suka mimpi leher dibelenggu dengan kedua tangan ya, dan ikatan di kaki itu merupakan keteguhan dalam beragama. Ini adalah perkataan Abu Hurairah. Perkataan Abu Hurairah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Di sini berapa? 46. 46. 6 apa artinya? 6 berarti 46. 46 dari bahagian kenabian. Kalau tadi 45. Ini yang ingin kita nanti akan jelaskan berbeda-beda bilangannya. Di sana 45 dari bahagian kenabian, di sini 46 dari bahagian kenabian. Semakin sedikit ya. Kalau semakin banyak bahagian Nabi, berarti sebagian yang dimiliki oleh seorang muslim yang bermimpi semakin sedikit. Ya. Jadi bahagian kenabiannya banyak, yang didapatkan oleh seorang muslim dalam mimpinya yang benar, itu hanya satu bahagian saja. Ya. Nanti akan ada tambahan yang lain. Ini yang kita ambil dari hadis yang sekarang, bahwa perkataan mimpi kaki dibelenggu atau leher dibelenggu dengan kedua tangan, ini perkataan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sekalipun itu perkataan Abu Hurairah, tetapi itu takwil mimpi. Itu adalah takwil mimpi. Jadi dia memahami takwil dari mimpi kaki terikat, memahami takwil mimpi tangan dibelenggu dengan di atas leher, dia memahami sehingga dia sukanya itu berharap mimpinya kaki terikat, apalagi mimpi ya kaki terikat dalam berbuat taat, terikat di majelis taklim misalnya, ya, terikat di halaqah-halaqah tahsin Al-Quran, terikat di masjid, ya, ini yang mereka harap-harapkan mimpi seperti ini sehingga mereka semakin mendapatkan motivasi untuk terus istiqamah di atas ketaatan. Adapun tadi, ya, bermimpi leher di, kedua tangan dibelenggu di atas leher, ini merupakan tanda tidak baik, ya, tanda tidak baik, dan ini contoh dari disiksanya orang-orang yang di neraka, sebagaimana ayat dua ayat yang dinukilkan oleh Nawawi tadi. Kemudian yang ketiga tentang perbedaan nomor angka. Yang tadi 45, sebahagian dari 45 tadi milik seorang mimpi seorang muslim yang jujur. Ya. Jadi ketepatan mimpinya sebahagian dari 45 bahagian. Sementara Nabi total semuanya, 45 bahagian. Semuanya benar. Sementara sebagian kecilnya atau satu bahagiannya itu milik seorang muslim. Dan ada satu hal yang perlu kita catat di sini, agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru, bahwa ini hanya untuk orang yang Islamnya baik. Islamnya baik, perkataannya jujur, bila mana dia bermimpi, apalagi di dekat hari kiamat, di akhir masa ini, maka nyaris mimpinya itu tidak tepat. Artinya ada kenyataan yang terjadi, sesuai dengan isi mimpinya. Dan ini tidak menjadikan mimpi itu sebagai dalil dalam beragama. Ya. Mimpi bukan dalil dalam beragama, kecuali mimpi para nabi. Karena memang ada sebagian kelompok dalam Islam ini yang menjadikan mimpi sebagai dalil. Ya. Mereka bermimpi, kemudian mimpi itu sebagai dalil. Dan ini sebagai bahan dakwah. Saya pernah bermimpi begini. Oh, guru saya pernah bermimpi begini. Jadi isi mimpinya itu dijadikan sebagai bahan dakwah dan sebagai dalil. Wah, ini benar kok. Loh, dalilnya apa? Saya pernah bermimpi. Nah, ini tidak, bukanlah pembahasan kita sekarang ini mengarah ke sana. Ya, mengarah ke sana. Apalagi orang yang bermimpi itu keislaman yang tidak baik. Ya. Tata cara beragamanya lebih banyak tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, tata cara beragama, apalagi dalam berkeyakinan, berakidah, beriman kepada Allah, ya, jauh dari tuntunan Nabi SAW. Mana mungkin dia mimpinya baik? Ya. Karena ketika dia berbicara tentang agama, pembicaraannya dusta. Sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi, dusta. Orang yang menyampaikan perkara yang baru atau hadis-hadis yang bukan hadis Nabi, dusta. Dan bahkan gembong kedustaan yang diancam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ancaman yang sangat keras. Hadisnya mutawatir. Tingkat kesahihan yang tertinggi, mutawatir. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan mutawatir. Nah, sementara dia dengan leluasanya menyebarkan hadis palsu. Lalu beralasan inilah agama. Bahkan bukan hanya hadis palsu. Mimpi pun dijadikan sebagai dalil. Tentu tidak akan sama dengan ini. Dia bukan seorang muslim yang jujur. Dan kejujuran dan kedustaannya bukan pada pergaulan dengan manusia. Tetapi dusta atas nama Nabi. Dusta atas nama Nabi. Mana mungkin mimpinya nyata, mimpinya benar. Tidak akan mungkin. Ya. Orang yang berbicara sesama manusia dalam urusan dunia dusta saja, mana mungkin, tidak akan mungkin mimpinya nyata atau benar. Karena Nabi mengatakan asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Yang paling tepat mimpinya adalah orang yang paling jujur dalam berbicara sehari-hari. Ya. Sementara dia dusta tentang terhadap Nabi SAW. Mengaku ini hadis Nabi, ternyata bukan hadis Nabi. Mengaku ini amalan-amalan yang benar, yang membawa ke surga, ternyata itu bukan tuntunan Nabi. Berarti berdusta atas nama agama. Mana mungkin mimpinya bisa dijadikan sebagai landasan agama. Jadi catatan kita bahwa pelajaran kita ini bukan mengarah ke sana. Menjadikan mimpi sebagai dasar beragama. Mimpi bukan dasar beragama. Bukan dalil dalam agama kita, Al-Quran, Sunnah, mimpi. Tidak ada. Tidak ada. Dan ada kelompok yang seperti itu. Salah satu dari pondasi atau pokok beragama adalah mimpi. Ya. Maka mereka sangat berupaya mengumpulkan mimpi-mimpi, ya, sebagai bahan untuk menyampaikan agama menurut mereka. Jadi 45 bahagian tadi, di sini 46, nanti akan ada jawaban kenapa berubah-ubah. Ya. Kenapa berubah-ubah, nanti akan ada jawabannya. Bahkan nanti akan ada, kita langsung sebutkan saja, di halaman 652, belum kita baca ya, tapi hanya sekedar mengisyaratkan, itu 46 juga, hadis kedua di halaman tersebut, 46, kemudian 653, hadis di situ, 46 juga, Sittatinu Arba'in, kemudian halaman 654, 46 juga, 655 hadis pertama, 46 juga, ya di bawahnya 46 juga. Saya ingin sampai ke jumlah yang ketiga, karena di muslim ini ada tiga hitungan. Ini halaman 657, halaman 657, di situ berapa? 70. Ya. Dalam Sahih Muslim ini ada tiga bilangan, ada tiga angka, tiga bilangan. Yang pertama 45, kemudian 46 dengan riwayat yang banyak, kemudian 70 dari bahagian kenabian. Di luar Sahih Muslim dengan hadis-hadis yang sahih juga ada 40. Ini sebagai tambahan ya. 40, ada 49, ada 50, ada 26, ada 44. Ya, jadi beragam bilangannya atau angkanya. 40, 49, 50, dari awal. 26, 40, 49, 50, 26, 40, 44, 49, 50. Ya, 26, 40, 44, 49, 50. Jadi ada 4 ya, bilangan juga. 26, 1, 41, 44, kemudian 49, kemudian 50. Ya. Ini di luar Sahih Muslim dan hadisnya juga sahih. Nah, ini yang akan kita jawab nanti, karena dijawab juga oleh Nawawi, ya, tentang perbedaan angka. Kita kembali tekankan hadis yang terakhir yang kita baca tadi, 5851, ya, sebagai lanjutan dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya adalah apabila sudah dekat zaman, ya sudah dekat zaman, tidak terasa cepatnya waktu berlalu. Ini juga termasuk dekat ya. Salah satu penafsirannya bahwa satu minggu terasa cepat sekali. Satu hari perputaran siang dan siang dan malam itu sangat cepat. Itu satu maknanya. Yang kedua, dekatnya hari kiamat. Ya, dekatnya hari kiamat. Kemudian di antara yang ditafsirkan juga oleh para ulama, Syekh bin Baz menafsirkan idza taqaraba az-zaman, maksudnya jarak tempuh yang semakin cepat. Ini juga termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, jarak tempuh yang semakin dekat. Jadi perjalanan yang seharusnya dahulu, yang dulunya itu membutuhkan waktu yang lama, sekarang sangat cepat sekali. Orang berangkat untuk ke Mekah itu perjalanan 6 bulan. Ya, membutuhkan 6 bulan untuk pulang pergi. Ya. Kakek dari nenek saya di kampung itu dia pernah berangkat yang memakai kapal dahulu. Jadi ketika dilepaskan, mereka melepaskan kecil keharapan untuk kembali lagi. Ya, 6 bulan. Perjalanan yang berat, tiba di sana juga berat. Ya. Dan mereka di sana, di Arab Saudi sana juga bercerita bahwa perjalanan dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah itu perjalanan yang tantangannya nyawa, karena di tengah-tengah perjalanan banyak orang-orang Badui yang mengancam nyawa. Kalau mereka tidak, kalau jemaah haji tidak memberikan upeti, ya, pembayaran-pembayaran pungutan liar, mereka nyawanya yang terancam. Jadi mereka siapkan harta untuk memberikan pungutan-pungutan liar dari setiap suku-suku yang ada di tengah-tengah perjalanan. Ini di masa dahulu. Jadi sulit untuk diharapkan kepulangannya lagi. Ya, 6 bulan perjalanan. Nah, sekarang dengan 9 jam kurang lebih sampai di sana. Nah, ini sebagai salah satu tanda makna dari idza iqtaraba az-zaman, apabila zaman itu sudah dekat. Ya. Yaitu cepatnya perjalanan waktu terasa, ya, apalagi dengan kesibukan-kesibukan, tiba-tiba sudah Jumat juga hari. Ya. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, atau Sabtu, Ahad, ya, kegiatan penuh, ya, tiba-tiba datang lagi Jumat. Tidak terasa. Apalagi untuk membayar cicilan. Ya, terasa cepat sekali. Setiap bulan bayar cicilan, tiba-tiba datang pula waktu membayar cicilan. Terasa cepat. Nah, ini di antara maknanya. Dan apabila tiba waktu yang seperti itu, maka kata Nabi, lam takad ru'yal muslim takdzib. Nyaris tidak ada mimpinya seorang muslim itu yang dusta. Berarti ada nyata, ada kenyataannya. Kemudian kunci yang kedua, yang paling jujur, yang paling tepat mimpinya adalah yang paling jujur dalam berbicara. Jadi standarnya itu, orang yang sikapnya jujur, maka kalau bermimpi, mimpinya itu benar. Dan itu yang sebahagian dari 45 atau 46 atau 70 atau 46, 40, 44, 49, 50 seperti dalam riwayat tadi, itu sebahagian dari sekian banyaknya tadi dari bagian kenabian, itu miliknya mereka. Kalau mereka bermimpi, maka sebagiannya adalah nyata, ya, benar. Nah, kemudian pembahagian tentang bentuk mimpi yang tiga tadi, mimpi baik dari Allah, ya, jadi tidak ada mikir apa-apa sebelum tidurnya, tiba-tiba bermimpi kakinya terikat, ya, di masjid, terbelenggu di tiang masjid, atau dibelenggu di masjid, ya, dia diikat di masjid, ya, badannya atau kakinya, sehingga tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia, oh, saya sudah belajar mimpi ini, gembira dia, ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, berita dari Allah, sinyal dari Allah, menuntut kita untuk semakin menjaga ketaatan. Bukan, ya, kalau sudah sampai seperti itu mimpinya amanlah. Tidak, terus ditingkatkan ketakwaan dan amal solehnya. Mimpi yang kedua, mimpi yang menyedihkan. Mimpi yang menyedihkan, isinya meninggalnya seseorang, atau kejadian-kejadian yang membuat kita, ya, bersedih. Nah, ini dari gangguan setan. Dari gangguan setan. Ya. Bisa jadi, ya, terjadi. Tapi ini yang diinginkan oleh setan kepada kita, sehingga kalau kita larut dalam kesedihan hasil dari mimpi tadi, ini yang diinginkan oleh setan untuk mengantisipasinya, karena semua kita akan seperti itu. Jangankan kita, Abu Qatadah, sahabat Nabi, ya, tentu tidak akan mungkin sama dengan kita tingkat keimanannya, ketakwaannya. Dia sahabat Nabi, dia orang yang bertakwa, dia orang yang rajin beribadah, juga bermimpi yang menyedihkannya sampai-sampai dia sakit. Begitu juga Abu Salamah, ya, anaknya Abdurrahman bin Auf, seorang perawi hadis, ulama besar generasi tabi'in, murid dari sahabat-sahabat Nabi, bermimpi demikian, apalagi kita. Maka tuntunan ini perlu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menghilangkan pengaruh mimpi buruk. Itu yang dituntun oleh Nabi SAW. Kemudian mimpi yang ketiga, buah tidur. Disebabkan oleh banyaknya pikiran tentang sesuatu, tiba-tiba masuk ke mimpi. Ya, masuk ke mimpi. Nah, ini juga bahagian dari mimpi yang terjadi. Ada tiga yang dijelaskan oleh Nabi di sini. Ya, kemudian beliau berikan tuntunan, kalau seandainya mimpi buruk, lakukanlah yang tadi. Bangkit, lakukan yang sebelum-sebelumnya, meludah tiga kali sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian isti'adzah, satu kali atau tiga kali, ya. Isti'adzahnya boleh auzubillahi minasyaitan atau auzubillahi min syarriha, maksudnya keburukan mimpi tadi, atau digabungkan auzubillahi minasyaitani wa syarriha, kemudian wudu dan salat, ya. Kemudian wudu dan salat, nah, selesailah, tenang, tidak akan ada pengaruh dari mimpi. Dan juga jangan dikhawatirkan akan terjadi hasil dari mimpi tadi karena Nabi mengatakan fa innaha lan tadurru. Kalaupun terjadi kejadian yang dalam mimpi itu, kita menerimanya dengan lapang dada, dengan hati yang tenang. Ya, karena keyakinan yang luar biasa dan Allah memberikan pertolongan, Allah memudahkan, Allah memberikan kesabaran, Allah meringankan dan seterusnya. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini dan masih tersisa banyak ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan mimpi ini. Semoga kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sholat. Nabi tidak menyentuhkan niat sholatnya. Yang penting ketika kita bangkit, ini bisa jadi sholat malam, bisa jadi sholat witir yang belum kita laksanakan. Yang penting sholat. Namanya malam itu kan waktu sholat. Semenjak selesai isya sampai masuknya waktu subuh, waktu sholat. Sholat. Ya. Sholat. Bisa jadi niatnya sholat malam. Ya, sholat tahajud. Atau sholat dua rakaat selesai. Sholat malam dua rakaat. Ya. Kemudian tidur lagi. Tidak apa-apa. Karena masih jam 2 malam misalnya. Dan biasanya kita bangunnya jam setengah jam sebelum subuh. Ya. Ketika mimpi buruk tadi, kemudian melakukan yang tadi, sholat dua rakaat, kemudian baring lagi dengan hati yang tenang, tidurnya pun juga nyaman, bahagia, lapang dada, bangunnya besok juga tidak terlambat karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.